الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلالة ومن النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله Insyaallah kita melanjutkan kembali dalam pembacaan kita dari kitab Al-Jami' min Bulughil Maram, dan di pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis yang ke-12 dan yang ke-13, yaitu hadis yang menyebutkan tentang salah satu di antara adab dari adab-adab saat memakai sandal. Bahwasannya di antara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam ketika memakai sandal atau ketika memakai sepatu dan yang lainnya, maka dianjurkan untuk mendahulukan kaki kanan. Adapun sebaliknya, pada saat melepas, maka dianjurkan untuk mendahulukan kaki kiri. Sehingga kaki kanan menjadi yang pertama dipakaikan sendal, dan kaki kanan menjadi yang terakhir pada saat melepas sendal. Naam. Demikian pula hadis yang ke-13, yaitu hadis yang menyebutkan larangan untuk berjalan dengan menggunakan satu sendal, sepatu, kaos kaki, dan yang lainnya. Ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dijelaskan oleh para ulama illah, sebab kenapa Nabi kita melarang yang demikian, di antara sebab yang dijelaskan oleh para ulama adalah disebabkan karena syaitan mereka berjalan dengan menggunakan satu sendal. Para syaitan mereka berjalan dengan menggunakan satu sandal. Nah, sehingga dengan alasan tersebut maka di dalam Islam dilarang seseorang berjalan dengan menggunakan satu sandal. Di sisi lain pula, orang yang memakai berjalan kaki dengan satu sandal atau satu sepatu, ini akan memancing atau mengundang sensasi orang. Dalam artian dia akan menjadi pusat perhatian ketika dia berjalan di pasar atau di tempat yang ramai. Dia berjalan dengan menggunakan satu sandal. Tentunya ini akan memancing perhatian orang banyak. Dengan berbagai macam persepsi manusia yang melihat dia. Ada mungkin yang mengira dia itu orang gila. Ada pula yang mungkin menyangka dia ini adalah orang yang cuma cari perhatian. Ada yang mungkin mengira orang ini juga mungkin dikira hanya ingin jadi orang yang terkenal, viral, dan seterusnya. Sehingga akan mengundang perhatian banyak orang. Nah, di dalam Islam itu dilarang menggunakan pakaian secara umum dengan jenis pakaian yang akan mengundang perhatian banyak orang. Atau yang disebut dengan saubus suhrah. Baju yang dengannya ketika dia memakai, dia itu mengundang perhatian orang banyak. Nah, ini dilarang di dalam syariat. Baju kemasyhuran. Dengan model tertentu atau mungkin warna-warnanya. Yang apabila dipakai, itu akan mengundang perhatian orang. Termasuk pula adalah sandal. Ketika hanya mengenakan satu sandal atau satu sepatu lalu kemudian berjalan di tempat banyak orang, di tempat yang ramai, di pasar, di mal-mal atau yang semisalnya. Tentunya ini akan mengundang perhatian banyak orang, berarti itu bentuk dari pakaian syuhrah. Pakaian yang mengundang perhatian banyak orang, dilarang di dalam syariat Islam. Nah, nanti kita akan jelaskan ketika membaca hadis yang setelahnya terkait dengan adab berpakaian. Sehingga ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, illah sebab kenapa seseorang itu tidak diperbolehkan berjalan dengan menggunakan satu sandal. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Dan menjadi tambahan terkait dengan adab memakai sandal adalah tidak boleh seorang laki-laki menggunakan sandal perempuan atau sebaliknya, seorang perempuan atau wanita menggunakan sandal laki-laki. Nah, ini tidak boleh karena sandal ini termasuk dari keumuman jenis pakaian, ya kan? Sehingga apa yang menjadi kekhususan laki-laki maka tidak boleh dipakai untuk seorang wanita. Demikian pula sebaliknya, apa yang menjadi kekhususan bagi para wanita maka tidak boleh dikenakan atau dipakai oleh seorang laki-laki. Nah, berbeda halnya kalau sandal itu yang sifatnya itu universal, ya. Sandal yang memang dikenal oleh masyarakat, sandal ini tidak melihat bisa dipakai dari kalangan jenis. Gitu. Bisa dipakai oleh laki-laki, bisa dipakai pula oleh perempuan, dan sandal itu memang dikenal yang demikian. Contoh, sandal jepit, sandal swallow. Sandal swallow ini kira-kira sandal khusus laki-laki atau perempuan ini? Nah, kalau kita perhatikan sendal swallow, sendal jepit ini adalah sendal yang sifatnya memang universal, bisa dipakai untuk laki-laki, bisa dipakai untuk perempuan, untuk semua kalangan. Nah, beda halnya kalau sendal jepit itu memang didesain modelnya model perempuan. Ya mungkin dari sisi warnanya, warnanya pink, ada bunga-bunganya, modelnya memang model-model perempuan. Nah, kalau seperti itu memang beda hukumnya. Berarti sendal itu memang sendal yang dibuat untuk perempuan dengan model jepit. Nah, dengan model jepit. Maka kalau seperti itu berarti kaum laki-laki tidak boleh memakainya. Nah, tidak boleh memakainya. Nah, di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin sebagai tambahan di dalam memakai sendal, bahwasanya seorang laki-laki tidak boleh memakai sendal yang khusus untuk perempuan, demikian pula perempuan tidak boleh memakai sendal yang memang khusus untuk laki-laki. Kalau sendal gunung, nah, sendal gunung wallahu alam bisawab itu merupakan sendal yang sifatnya universal ya. Memang dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Jadi dia tidak didesain untuk hanya untuk laki-laki. Didesain itu untuk mengamankan seseorang yang sedang mendaki gunung. Nah, atau mendaki suatu tanjakan. Dengan model ada bagian penahan bagian belakang. Sehingga dia tidak dibuat hanya untuk laki-laki. Namun dibuat memang desain untuk memudahkan dan menjadikan nyaman bagi pengguna pada saat dia berjalan di tanah yang atau medan yang sifatnya itu tanjakan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Nah, qanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan membaca hadis yang berikutnya. Kalau hendak memperluas tafadhol, silakan baca penjelasan para ulama dan para asatidzah juga banyak ya dalam menyebutkan adab-adab saat memakai sandal. Nah, kita lanjutkan membaca hadis yang berikutnya. Kalau tidak salah ini hadis yang ke-14 ya. Nah, hadis yang ke-14 dalam Kitabul Jami' min Bulughil Maram. Qala al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جرى ثوبه خيلاء متفق عليه. Dari Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan melihat kepada seseorang jarra yang menjulurkan thawbahu khuyala. Allah tidak akan melihat kepada seseorang yang menjulurkan pakaiannya, maksudnya adalah menjulurkan pakaian sampai menutupi mata kaki, khuyala, dalam keadaan sombong. Allah tidak akan melihat kepada seseorang yang menjulurkan pakaiannya sampai menutupi mata kaki, khuyala, dalam keadaan sombong. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Bersumber dari sahabat yang mulia, yang masyhur, termasuk dari sahabah al-mukthirun fi riwayat al-hadis. Termasuk dari sahabat yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis, yaitu Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhumah. Ada kisah terkait dengan sahabat ini. Kisah yang singkat namun mungkin baik bagi kita untuk menyebutkan sebagai pembelajaran untuk kita. Suatu saat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma membacakan hadis. Hadisnya sahih Dalam kitab Umdatul Ahkam juga dinukil nanti kita ingat. Nah, hadis yang berbunyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Rasulullah bersabda, "Wahai kalian para suami, janganlah melarang para wanita untuk berangkat atau pergi ke masjid-masjid Allah." Wahai para suami, para lelaki, jangan kalian melarang para wanita untuk menuju rumah-rumah Allah, yakni masjid-masjid. Nah, setelah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau membacakan hadis ini, salah seorang anaknya, yakni anaknya Abdullah bin Umar kalau tidak salah namanya Abdullah, nyeletuk dan mengatakan, "Wallah la namna'ahunna." Si anak ini, anaknya Ibnu Umar, nyeletuk dengan mengatakan, "Demi Allah, saya akan melarang istri-istriku ke masjid." Sebelumnya, perlu bagi kita untuk menjelaskan kenapa, apa yang menjadi sebab anaknya Ibnu Umar ini kok mengatakan demikian. Nah, ini perlu bagi kita untuk menyebutkan agar kemudian kita tidak salah faham terhadap putranya Ibnu Umar ini. Kenapa putranya Ibnu Umar ini mencegah istri-istrinya atau keluarga-keluarga perempuannya, anak-anak perempuannya pergi ke masjid? Disebabkan karena memang tidak memungkinkan, khawatir fitnah ketika mereka berangkat ke masjid. Sehingga anaknya Ibnu Umar ini melarang istrinya dan anak perempuan yang ke masjid bukan karena melarang begitu saja, karena ada sebab. Nah, karena ada sebab, yaitu apa? Khawatir fitnah. Khawatir akan menimbulkan fitnah, sehingga apa? Dia akan melarang istri-istri dan anak-anak perempuannya berangkat ke masjid. Nah, ini sebabnya. Nah, kembali kepada kisah tadi. Ketika Ibnu Umar membaca hadis yang artinya, "Janganlah kalian wahai para laki-laki, para suami, melarang para wanita berangkat ke masjid." Nyeletup anaknya mengatakan, "Demi Allah, aku akan melarang para wanita untuk berangkat ke masjid." Mendengar celetupan anaknya ini, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma langsung marah besar. Langsung marah. Sampai-sampai pada tingkatan Abdullah bin Umar pun mengatakan kepada anaknya, "Wallahi la ukallimuka abadan." Wahai anakku, demi Allah, aku tidak akan berbicara denganmu selama-lamanya. Sampai pada tahapan Ibnu Umar sekarat pun dia tidak mau bicara terhadap anaknya. Marah besar. Kenapa beliau marah besar terhadap anaknya? Karena celetupan dia atau komentar dia, ucapan dia itu seolah-olah membantah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Ibnu Umar membacakan hadis Nabi yang maknanya, "Janganlah kalian melarang para wanita berangkat ke masjid." Anaknya jawabannya apa? "Demi Allah, aku akan melarang." Jadi apa? Seolah-olah apa? Membantah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dalam hal ini anaknya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ini memiliki sebab atau mempunyai alasan kenapa dia melarang. Namun apa? Maqamnya, tempatnya tidak pas. Tempatnya tidak pas. Kalau mungkin nanti ada diskusi bagaimana kalau seperti ini, seperti ini, seperti ini. Demikian mungkin ada namanya? Argumen yang ilmiah, ya kan? Ada alasan yang ilmiah. Tapi ini langsung nyeletuk. Ayahnya membaca hadis bagi laki-laki, jangan melarang para wanita berangkat ke masjid. Justru dia tambah akan melarang. Seolah-olah apa? Membantah dan melawan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayahnya, yaitu Ibnu Umar, langsung marah besar terhadap anaknya. Marah besar sampai mengatakan, "Wallahi la ukallimuka abadan." demi Allah aku tidak akan mengajak bicaramu selama-lamanya. Nah, sampai Ibnu Umar ini sekarat yang dengannya beliau meninggal dunia, pun anaknya yang berada di sampingnya tidak diajak bicara. Tidak diajak bicara. Nah, ini pembelajaran kita dengan pembelajaran yang banyak. Termasuk diantaranya adalah hati-hati dari membantah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Nah, suatu saat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyebutkan, menjelaskan bahwasannya model manasik haji yang sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat disukai, disenangi oleh Nabi, itu adalah model haji tamattu. Nah, karena manasik haji itu ada dua model, dua cara, ya kan? Ada dengan haji dengan cara tamattu, dengan haji dengan cara haji qiran, ada dua macam. Memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu beliau berhaji dengan haji qiran. Tapi Rasulullah itu lebih senang dengan haji tamattu. Kenapa Rasulullah haji dengan haji qiran? Karena sudah terlanjur. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah itu langsung mengatakan yang maknanya, kalau seandainya aku bisa mengulang kembali dengan haji, maka aku akan haji dengan haji tamattu. Karena model haji tamattu itu haji yang disenangi oleh Nabi. Nah, dalam bab haji akan dibahas apa sih perbedaan haji tamattu dengan haji qiran. Nah, suatu saat kembali pada kisah, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menceritakan, membawakan hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih senang dengan cara haji tamattu. Nah, saat itu ada seseorang sahabat lain. Seseorang sahabat lain justru menginstruksikan haji itu dengan haji qiran. Berhujjah dengan apa? Berhujjah dengan anjuran yang dianjurkan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Tapi momennya tidak pas. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad lebih senang haji dengan haji tamattu. Kok di saat itu justru menganjurkan dengan haji qiran? Secara pikiran jiwa kita apa? Oh, ini berarti menentang Nabi. Menentang apa yang menjadi kesukaan Nabi. Iya kan? Haji Nabi Muhammad senang haji qiran, kok ente menganjurkan dengan haji qiran? Rasulullah senangnya haji tamattu. Kok Anda menghasung orang atau memerintahkan, mengajak orang lain dengan haji qiran? Beralasan dengan apa? Anjuran dari Abu Bakar dan Umar. Langsung Abu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pun marah besar dan mengatakan, "Uraqum satahlikun." Dalam lafaz yang lainnya beliau mengatakan, "Uraqum antunazzala 'alaikum hijaratan min as-sama'. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar." Abdullah bin Abbas langsung mengatakan, "Demi Allah, aku melihat kalian ini akan binasa." Dalam lafaz yang lainnya beliau mengatakan, "Demi Allah, aku melihat kalian itu akan diturunkan hujan batu dari langit." Kenapa? Aku membaca hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kok antum menyaingi dengan ucapan Abu Bakar dan Umar, meskipun dua orang itu adalah dua orang yang terbaik dari makhluk manusia. Tapi tidak bisa kemudian mau dipertentangkan dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Nah, meskipun haji dengan haji qiran itu boleh, tapi tidak tepat. Jadi tidak tepat. Oleh karenanya pesan dari Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Idza dzukira lakal hadis fakhbadi." Kalau disebutkan, dibacakan kepada kamu hadis Nabi, maka engkau merunduk, tenang, tundukkan. Nah, meskipun dalam hal ini mungkin dibacakan hadis yang kemudian isi dari hadis tersebut ada pembicaraan, ada perselisihan di kalangan para ulama yang sebagian mereka memiliki hujah yang lain, tapi tundukkan dulu. Jangan langsung dibantah. itu sesuatu yang sangat diingkari oleh dahulu pada generasi salaf kita dari kalangan para sahabat. Sebagai bentuk apa? Adab kita terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dalam momen seperti ini saja para ulama demi memuliakan hadis, mereka harus apa? Menahan diri. Jangan langsung membantah. Jangan langsung yakni menanggapi ketika ada mungkin pendapat yang berbeda yang juga memiliki hujjah. Nah, seperti saja para ulama mengingkari. Lalu bagaimana kiranya kalau bukan hanya sekedar dalam permasalahan ijtihadiyah, namun dalam permasalahan aqaid, aqidah, i'tiqad, keyakinan. Banyak dari kalangan umat Islam yang segan-segan, yang tidak segan-segan, membantah justru menghina hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Hadis masalah apa? Lihyah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, "Aful liha," biarkan memanjang jenggot-jenggot kalian, "khaliful yahud," selisihi orang-orang Yahudi. Lalu kemudian ada orang yang berkomentar mengatakan bahwasanya orang-orang yang memanjangkan jenggot itu tandanya orang-orang yang goblok. Goblok itu bodoh. Kenapa? Karena dengan ya ini apa namanya? Ekspresi wajah yang menghinakan, merendahkan, melecehkan hadis dengan mengatakan kenapa orang yang memelihara jenggot itu orang yang goblok bodoh? Karena nutrisi yang harusnya diserap oleh otak larinya ke jenggot. Sehingga otaknya itu enggak mendapatkan suplai nutrisi. Makanya otaknya goblok-goblok. Nah, padahal dia ini orang yang dulu juga berjenggot. Nah, ketika disampaikan kepada dia, "Loh ini Pak, dulu Anda berjenggot." "Weh, tambah menghina lagi. Iya itu dulu saya masih goblok," katanya. Nah, kalau saja ya dalam permasalahan-permasalahan yang di situ ada ruang ijtihad, ruang pendapat, para ulama ussalaf saja mengingkari keras pada saat memang momennya belum tepat. Lalu bagaimana kiranya kalau seandainya para sahabat sekelas Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab dan para ulama salaf yang lainnya dari kalangan para sahabat melihat orang yang mengatakan jenggotnya, orang yang melihara jenggot itu orang yang goblok, ini kira-kira gimana ini sikap mereka? Padahal dikenal Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu jenggotnya itu sampai sebahu. Bukan hanya sekedar jenggot, brewok sebahu. Kalau kita kan secelurit, iya kan bahasanya. Saimit, saiti. Buru-buru alhamdulillah punya jenggot yang bisa kita lus-lus seperti ini. Nah, ada sebagian saudara kita yang memang qadarullah tidak ditumbuhkan jenggot katanya kecuali hanya 1-2 helai. Nah, namun bukan celaan, bukan aib untuk dia. Nah, karena memang apa? Bawaannya tidak memiliki jenggot. Nah, sehingga hanya 1-2 panjang itu pun dia bersyukur alhamdulillah punya jenggot. Nah, Umar bin Khattab tuh jenggotnya sampai sebelah. Kalau kemudian dikatakan orang yang berjenggot itu tandanya orang yang goblok, na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berlihyah. Rasulullah juga berjenggot. Omongan yang seperti ini bisa sampai pada tingkatan mengeluarkan dia dari Islam. Nah, Allahul musta'an. Khani fid din rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas apa? Seseorang dalam mendengarkan hadis itu harus beradab. Beradab. Di antara adabnya adalah jangan membantah hadis tersebut. Meskipun hadis tersebut menyebutkan tentang apa? Masalah yang padanya itu ada ruang ijtihad pendapat. Beda kalau ruangan itu, majelis itu adalah majelis munaqasyah. Nah, majelis yang membahas suatu pendapat yang diperselisihkan oleh para ulama, mana yang rajih, mana yang kuat, mana yang lemah. Akhirnya di situ sama-sama mengeluarkan dalil, mengeluarkan hujjah. Nah, menguatkan pendapat yang dia pegang. Nah, itu memang majelisnya. Namun kalau majelisnya bukan majelis yang munhaqasyah, majelis untuk membicarakan ilmu, maka beradablah pada saat mendengarkan hadis. Tunduk dengarkan. Nah, tunduk dan dengarkan. Meskipun dalam hal ini mungkin kita memiliki pendapat yang berbeda, namun bukan pada tempatnya kalau kemudian Anda langsung membantah di saat itu. Kenapa? Karena seperti itulah yang terjadi di kalangan para sahabat, yang ternyata sikap sahabat keras terhadap orang-orang yang seperti itu perilakunya. Seperti yang kita contohkan tadi ada Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sampai tidak mau mengajak bicara anaknya sampai beliau meninggal dunia. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu juga marah besar terhadap sahabat yang lainnya atau para orang-orang kaum muslimin saat itu. Disebabkan apa? Karena seolah-olah membantah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau merasakan apa? Hampir-hampir akan diturunkan hujan batu dari langit. Nah, karena apa? Karena sikap mereka yang tidak adab ketika mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beradab terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk di antara beradab dalam mendengarkan ilmu. Naam, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Kitabul Jami' min Bulughil Maram. Beliau menyebutkan atau menukilkan sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam yang menyebutkan salah satu di antara adab dari adab-adab berpakaian. Adab-adab berpakaian ini merupakan pembahasan yang sangat luas. Kalau mau dirinci, ya kan? Ada adab-adab berpakaian yang sifatnya umum. Ada adab-adab berpakaian di apabila ditinjau dari yang memakai itu laki-laki. Ada adab-adab berpakaian apabila yang ditinjau yang memakai adalah dari kalangan para wanita, adab-adabnya sendiri, ada adab-adabnya sendiri, ada ilmu-ilmu pembahasan-pembahasannya, dari jenis kainnya, warnanya, bentuknya, dan yang semisalnya, pembahasan yang sangat luas. Nah, kalau kita mau bahas semua, kalau kita mau membuka kitab para ulama yang menjelaskan masalah ini, sampai akhir Ramadan nggak bakalan selesai. Nggak bakalan selesai. Nah, namun kita sebutkan saja beberapa ya yang penting bagi kita untuk menyebutkan, meskipun ya semuanya itu penting ya. Namun kita sebutkan saja beberapa yang bisa kita sebutkan di kesempatan sore hari ini. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan menyebutkan adab-adab dalam berpakaian, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwasannya seluruh dari pakaian secara asal ya. Pakaian yang dibuat secara asal hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah halal dan hukumnya adalah boleh. Ini secara asal. Apabila kita hendak melarang seseorang menggunakan pakaian ini, model seperti ini seandainya. Apabila kita mau melarang seseorang berpakaian dengan pakaian yang dia pakai, maka kita selaku yang melarang itu dituntut untuk mendatangkan dalil larangannya. Jadi yang ditanya, yang perlu ditanya itu dalil adalah ketika Anda melarang. Nah, namun dari sisi seseorang yang memakai dia boleh, maka kita tidak menanyakan mana dalil yang membolehkan kamu memakai pakaian ini. Nah, ini pertanyaan yang tidak tepat. Kenapa? Karena hukum asal berpakaian itu boleh, halal. Hukum asalnya, sehingga tidak boleh. Dalilnya mana? Ya tidak boleh. Pertanyaan yang bukan pada tempatnya. Karena itu sudah menjadi hukum asal Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan seluruh apa yang di muka bumi ini untuk manusia. Sehingga segala sesuatu yang ada di muka bumi ini secara asal hukumnya halal dan boleh. Termasuk adalah pakaian. Termasuk adalah pakaian. Secara asal hukumnya halal dan boleh. Nah, ketika kita hendak melarang seseorang, kamu jangan berpakaian ini. Nah, ketika kita melarang, maka disitulah kita yang melarang dituntut untuk mendatangkan dalil. Mana dalil yang melarang berpakaian dengan pakaian itu? Nah, sebagai contoh adalah pakaian yang terbuat dari kain sutra. Kain sutra yang dimaksud ini memang sutra yang original ya, yang asli ya. Bukan sutra-sutraan. Bukan sutra-sutra KW. Sarung sutra Samarinda tadi. Harganya cuma 30-40 ribu. Nah, ini dari segi harta aja harga itu dah. Ini KW kelas kakap ini. Kalau sutra yang asli itu bersumber dari ulatnya. Nah, ulat yang rumahnya itu terbuat dari yakni yang nanti rumahnya itu diolah sehingga dibentuk menjadi kain. Nah, yang lembut yang di sisi dari sisi lain memiliki manfaat di antaranya adalah sebagai obat penyakit kulit. Nah, namun di dalam Islam pakaian yang terbuat dari kain sutra itu tidak dihalalkan bagi kaum laki-laki. Tidak boleh. Terkecuali kalau untuk kebutuhan berobat. Nah, kalau sudah tidak ada obat yang lain, mungkin dia menderita penyakit kulit yang tidak ada obat lagi-lagi, kecuali dia harus menggunakan pakaian yang terbuat dari kain sutra. Dalam rangka untuk berobat, mengobati penyakit kulit yang sedang diderita. Maka ini boleh. Namun, kalau pakaian yang terbuat dari kain sutra tersebut hanya untuk berpakaian, maka pakaian yang terbuat dari kain sutra tersebut diharamkan bagi kaum laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seseorang laki-laki yang berpakaian dengan pakaian yang terbuat dari kain sutra, Rasulullah mengatakan, "Inna hadaini haramun ala dhukuri ummati, hillun li'inatihim." Pakaian ini yang terbuat dari kain sutra ini diharamkan atas kaum laki-laki dari umatku dan dihalalkan bagi kaum wanita. Kalau kaum wanita boleh. Laki-laki tidak boleh. Nah, sekarang kembali ke poin yang kita sebutkan tadi. Secara asal, berpakaian itu atau pakaian, jenis pakaian itu digunakan itu secara asal hukumnya adalah boleh. Kapan seseorang melarang, maka dia harus mendatangkan dalil. Mendatangkan dalil, contohnya. Mungkin yang ada laki-laki yang berpakaian dengan pakaian yang terbuat dari kain sutra. Dia tidak tahu hukumnya. Yang dia tahu, berpakaian hukumnya halal dan boleh. Namun dia tidak tahu kalau ternyata pakaian dari kain sutra itu tidak boleh untuk laki-laki. Dia pakai. Nah, dia pakai. Akhirnya ada seseorang yang menegur. Ya akhi, jangan antum berpakaian dengan pakaian ini. Nah, ini si fulan yang melarang ini harus mendatangkan dalil. Dia harus mendatangkan dalil. Apakah dalil tersebut memang dia hafal? Ataukah dia punya catatan? Atau mungkin dia pernah mendengar ilmunya. Yang jelas dia yakin dengan ilmu larangan memakai pakaian tersebut. Nah, orang yang dilarang tadi, yang menggunakan pakaian sutra, yang dilarang oleh saudaranya tadi, dia memiliki hak untuk menanyakan, ente melarang saya berpakaian-pakaian ini, apa dalil antum melarang? Nah, seperti itu. Peraturannya ya, siapa yang melarang seseorang dari pakaian, maka dia harus mendatangkan dalilnya. Kenapa? Karena hukum asal berpakaian itu halal dan boleh. Nah, maka dia harus mengeluarkan dalil. Kalau dia punya dalil, silakan keluarkan. Inna hadaini saubain haramun li dhukuri ummati hillun li inatihi. Pakaian ini yang terbuat dari sutra ini haram untuk laki-laki dari umatku, kata Nabi. Namun halal bagi para wanita. Nah, wah, sudah ada ilmunya. Nah, berarti dibuka. Nah, berarti dibuka. Jangan dibalik pertanyaannya. Jangan dibalik pertanyaannya. Kenapa kamu pakai pakaian ini? Nah, boleh saya berpakaian dengan pakaian ini. Apa dalilnya yang membolehkan? Nah, ini tidak benar. Ini tidak benar. Sama kasusnya dalam bab ibadah. Lebih meluas sedikit ya. Sama kasusnya dalam bab ibadah. Kalau tadi dalam berpakaian, hukum asalnya itu boleh. Kapan seseorang melarang, maka dia harus mendatangkan ilmu dalilnya. Nah, dalam ibadah, hukum asal ibadah adalah al-man', terlarang. Nah, hukum asal ibadah itu dilarang, tidak boleh. Kapan seseorang membolehkan suatu ibadah, maka dia membutuhkan dalil. Nah, kapan seseorang membolehkan, maka dia harus mendatangkan dalil. Nah, contohnya adalah ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa namanya? Mengkhususkan, ya kan? Mengkhususkan. Ini bukan melarang berarti ya. Mengkhususkan pembacaan surat Yasin pada malam Jumat. Atau contoh lain, yaitu perayaan-perayaan dalam Islam. Contohnya perayaan Tahun Baru Islam. Tahun Baru Islam. Kue dirayakan. Senang yang dengannya. Apalagi dinisbatkan ini adalah ibadah. Nah. Jadi ketika seseorang merayakan ibadah tersebut, perayaan tersebut, ketika dia mewujudkan, mengadakan, mengamalkan ibadah tersebut, maka dia dituntut untuk mendatangkan dalil. Dalam artian apa? Orang lain punya hak bertanya, antum mengamalkan ini, apa dalilnya? Nah, apa dalilnya? Kalau dia seandainya bertanya, loh, antum melarang saya dengan ibadah ini, apa dalil yang melarang? Wah, ini pertanyaan tidak benar yang seperti ini. Kenapa? Karena hukum asal ibadah itu terlarang. Jangan ditanya dalilnya. Dalam ibadah hukum asalnya itu terlarang. Seseorang beribadah harus ada dalilnya. Yang benar pertanyaan dalam ibadah adalah apa dalil yang menunjukkan diperbolehkannya amalan tersebut. Itu pertanyaan betul. Kalau pertanyaan dalam ibadah apa dalil yang melarang jenis ibadah ini? Ini pertanyaan yang tidak benar. Sehingga masyarul muslimin rahimani wa rahimahullah, ini untuk mengetahui hukum-hukum permasalahan. Hukum asal makanan adalah halal. Hukum asal makanan adalah halal. Nah, kalau seseorang mengharamkan, maka dia harus mendatangkan dalil. Nah, antum makan ini tidak boleh makan ini. Apa dalilnya? Nah, seperti itu pertanyaan boleh. Kalau seandainya ada pertanyaan, apa dalil yang membolehkan makan beras? Nah, ini pertanyaan tidak benar. Pertanyaan tidak tepat. Kenapa? Karena hukum asal makanan itu boleh dimakan. Halal. Hukum asal makanan itu halal dimakan. Jadi tidak boleh ditanya apa namanya. Apa dalil yang menunjukkan bolehnya makan daging sapi. Nantinya. Apa dalil yang menunjukkan bolehnya makan donat. Ini pertanyaan yang tidak tepat. Kenapa? Karena hukum asal dari makanan itu boleh dimakan. Halal. Nah, sehingga ketika seseorang mengeluarkan dari hukum asal. Maka disitulah. Dia dituntut untuk mendatangkan dalil. Nah, orang lagi asing makan donat. Antum, gak boleh makan itu. Maka yang makan donat tadi berhak mengucapkan pertanyaan. Antum melarang saya makan donat. Mana dalilnya? Nah, mana dalilnya? Maka ini pertanyaan yang betul. Mempertanyakan dalil melarang. Karena secara asal boleh. Nah, secara asal boleh. Dan seterusnya. Demikian pula dalam menghukumi suci atau tidaknya benda-benda yang ada di muka bumi ini. secara asal semua benda yang ada di muka bumi ini hukumnya suci. Secara asal. Hukumnya suci. Kapan seseorang mengatakan benda ini najis, maka dia harus mendatangkan dalilnya. Jadi dan nanti bisa untuk apa? Menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menyikapi suatu kejadian-kejadian. Wah ini binatang ini suci atau enggak ya? Kalau tidak ada, kita belum mengetahui hukumnya. Kalau belum ada, tidak ada dalil, dia suci. Tidak ada dalilnya suci. Ini benda ini suci enggak ya? Tidak ada dalilnya yang mengatakan dia najis, ya berarti suci. Nah, sampai ada dalil yang menyatakan benda tersebut adalah benda yang najis. Nah, ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin pertama yang penting bagi kita untuk mengetahui dalam permasalahan-permasalahan yang secara umum dan secara khusus adalah pada bab adab-adab berpakaian. Bahwasannya secara asal hukum berpakaian, menggunakan pakaian, hukumnya adalah halal dan boleh. Kapan seseorang melarang, maka dia harus mendatangkan dalilnya. Kapan seseorang melarang, maka dia harus mendatangkan dalilnya. Nah, masih banyak ya terkait dengan adab-adab. Insya Allah kita akan sebutkan di pertemuan yang berikutnya. Bismillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.